Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sallim wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca hadis yang tidak panjang dan kita telah baca tentang keterangan secara global, kemudian kita telah baca faedah-faedah yang ada di dalamnya, yaitu di antaranya bayan mu'jizatin Nabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan adanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan terjadi dan pasti terjadi. Asana yang kedua ijabatul mawa'inin guna'ini lil muslimin, bolehnya kaum muslimin mengambil ghanimah harta atau rampasan perang yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diharamkan untuk kaum muslimin. Yang ketiga, khairun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, yaitu memberikan bimbingan, memberikan irsyad, hidayah, bimbingan, petunjuk kepada umatnya. Kemudian yang keempat, isbat sifatil qawlillahi ta'ala, yang keempat ditetapkan bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat berbicara sehingga Allah SWT bukan zat yang bisu ataupun kapan berbicara dan bagaimana cara berbicara, maka semuanya yang mengetahui adalah Allah SWT. Hakikat bagaimana berbicaranya Allah SWT, maka semuanya tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Dan Allah SWT tatkala berbicara tidak sama dengan makhluknya. Al-khamisa anna sababa halaki hadhihi al-ummati huwa an-nizaa'u fiha bainahum fima bainahum. Yang kelima adalah kebanyakan sebab kehancuran umat ini karena an-nizaa', pertentangan di antara mereka, berselisih. Di dalam agama, maksudnya berselisih-selisihnya adalah menselisih apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Seseorang yang menselisih Islam, menselisih sunnah Rasulullah SAW, menselisih perintah Allah SWT, maka dia akan hancur di dunia dan di akhiratnya. Dan perselisihan terhadap orang-orang yang menselisih syariat Allah SWT tidak akan bisa disatukan. Karena persatuan hanya dengan satu, yaitu dengan tauhid, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari kiamat tidak akan bisa disatukan. Tasabun jami'an wa qulubun syatta. Kalau mereka orang-orang yang menselisih Al-Quran dan Sunnah, mereka bisa bersatu, ini hanya kelihatan saja, hanya fisik-fisiknya saja. Sedangkan hati-hati mereka bercerai-berai. Jadi persatuannya adalah persatuan semu. Semisal di bawah satu partai, maka masing-masing orang akan mempunyai keinginan sendiri-sendiri. Kelompok-kelompok yang sesat, Nasrul Al-Quran dan Sunnah bersatu, tidak akan bisa bersatu. Mereka mempunyai tujuan dan mempunyai cara pandang sendiri-sendiri. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menyeru persatuan yaitu di atas tauhid, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dengan itu tidak akan bisa bersatu. As-sadisah bayanu qadaril a'immatil mujallina wa hadar wa tahdhir minhum. Keterangan adanya bahaya para pemimpin-pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Dan ini telah diberikan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya akan adanya muncul para pemimpin-pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Baik itu pemimpin negara yang tentunya semuanya berfaras dari ketidakadanya ilmu yang benar, memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar. Mereka memahami tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para immatul huda, imam-imam kaum muslim yang mendapatkan hidayah. Baik itu pemimpin pemerintahnya atau pemimpin ulama-ulamanya. Karena ulama ini ada dua, ulama rabbani dan ulama su'. Ulama yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Dan di sana ada ulama su', yaitu ulama yang jahat, yaitu ulama yang menyimpang dari keduanya. Walaupun mereka di tengah-tengah umat mereka dijuluki sebagai ulama, namun adalah ulama-ulama yang menyimpang dan sesat dan menyesatkan. Sehingga seorang Ahlussunnah wal Jamaah tidak gampang-gampang atau sembarangan mengambil ilmu agama sembarangan orang dan sembarangan didapat. Karena Islam ini harus dipahami dengan sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Asabi wujud syirki fi hadil ummah. Yang ketujuh, adanya praktek-praktek kesyirikan di dalam umat ini. Di awal yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sangat gigihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid di Mekah, di Madinah, di Jazirah Arab, dan alhamdulillah di waktu itu berkembang orang-orang yang menyembah berhala akhirnya habis. Namun akhirnya manusia kembali lagi kepada awal pertama kalinya, yaitu kejahilan modern. Tatkala mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan As-Sunnah Rasulullah SAW, sehingga mereka terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan dan kesyirikan. Asam yang takdibu kulu man yadda'i an-nubuwati ba'dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mendustakan, wajibnya mendustakan setiap orang yang mengaku bahwa dirinya nabi Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana khataman nabiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku adalah penutup para nabi. Nabi dan rasul tidak ada lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang belakangan yang mereka mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril atau yang lainnya, maka wajib untuk didustakan, tidak boleh dipercayai. Walaupun mereka mengaku telah melihat surga, melihat neraka, melihat nabi, melihat yang lainnya, maka itu semua tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya bisikan-bisikan setan dan jerat-jerat iblis untuk menyesatkan manusia. Atasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa khatamun nabiyyin. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Sehingga apa yang disangkakan oleh Ghulam Ahmad, pemimpin Ahmadiyah, yang dia mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya telah diangkat sebagai nabi. Maka yang seperti ini kedustaan yang sangat nyata, terkenal dengan aliran Ahmadiyah, Lahore, atau Qadiniyah. Maka kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sesat. Al-Asir istimrarul haqqi fi hadhihi ummat hatta ya'ti amrullah. Akan terus adanya suatu kelompok yang di atas al-haq dari umat ini sampai datang perkara Allah SWT, sampai datang yaitu mendekati hari kiamat. Ini senantiasa ada kelompok dari umat Rasulullah SAW yang mereka tidak minder, tidak takut untuk menampakkan al-haq di tengah-tengah masyarakat yang rusak, yang menyimpang. Karena mereka berpegang teguh dengan kitabullah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaful ummah. Maka di waktu itu Allah SWT menolong mereka. La yadurru man khadalah wa la man khalafahum. Tidak akan membahayakan kelompok yang di atas al-haq tersebut, di atas kebenaran tersebut, orang-orang yang menselisihinya dan orang-orang yang tidak membantunya. Karena cukup Allah SWT sebagai penolong kelompok yang di atas al-haq tersebut. Yaitu siapa saja yang beragama Islam, memegang teguh syariat Islam sesuai apa yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah kelompok yang terus ada di atas al-haq, yang mendapatkan pertolongan, selalu mendapatkan pertolongan di sisi Allah SWT. Pertolongannya berupa apa? Berupa dijaga dari penyimpangan-penyimpangan. Karena mereka orang-orang yang beragama di atas ilmu, belajar, mengkaji Al-Quran dan Sunnah, bukan di atas kejahilan atau hanya ikut-ikutan. Sehingga orang yang memegang agama Islam ini dengan ilmu yang benar, dengan bimbingan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka akan terselamatkan dari fitnah-fitnah, dari penyimpangan-penyimpangan. Dan ini adalah termasuk dari berkah dari Allah SWT. Karena siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tidak akan sesat selamanya. Munasabatul hadis lil babi wal tauhid. Keseluruhan hadis ini terhadap bab dan tauhid. Haitsu dalalatil haditsu anna ba'da hadhil ummah sayabudul ausam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sebagian dari umat ini, bahkan yang terbesar, mereka akan beribadah kepada berhala-berhala. Berapa besar sekarang umat Islam, namun betapa dibanding dengan orang yang lurus akidahnya, lurus tauhidnya, dibanding daripada kaum muslimin yang mereka terjatuh ke dalam penyimpangan, kebid'ahan, kesyirikan, menyembah kuburan, mengagungkan kuburan, menyembah para wali, mengagungkan para wali, meminta syafaat, meminta wasilah. Semua ini bentuk-bentuk praktek-praktek kesyirikan yang mayoritas telah menjangkiti dan terjatuh ke dalam kebinasaan. Yang mereka menyangka bahwasanya jalan mereka adalah jalan yang benar. Mereka sangka bahwasanya mereka telah mengamalkan amalan yang sebaik-baiknya, padahal amalan mereka adalah amalan kesyirikan, amalan yang akan menghantarkan pelakunya kepada kebinasaan di dunia dan di akhiratnya. Nah, assalamualaikum warahmatullah, kita lanjutkan. Qalan alim rahimahullah ta'ala bab maja'a fis sihri. Bab tentang apa yang datang pada perkara sihir. Sihir secara bahasa ini artinya lembut. Dan sihir ini adalah bentuk-bentuk usaha-usaha manusia dalam mencapai suatu tujuan, ya, yang akan dia raih namun dengan beristihdam, minta bantuan kepada syaitan, kepada para jin dan setan. Sehingga apa? Sehingga amalannya, pekerjaannya senyap, rahasia, tidak bisa diketahui oleh orang lain. Ini sihir. Wa qala Allah ta'ala wa qala Allah ta'ala, dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wattabau ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka telah mengerjakan apa yang dibacakan, apa yang diajarkan oleh para setan-setan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Dan sungguh Sulaiman itu tidak kafir, yaitu maka na Sulaiman sahiran kama za'anatil yahud. Bahwasanya Nabi Sulaiman adalah bukan seorang ahli sihir, tukang sihir, sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menyatakan tidaklah Sulaiman itu bisa mendapatkan kerajaan yang sangat besar, begitu hebat, kecuali hanya apa? Kecuali dengan sihir. Bisa menyihir manusia, bisa menyihir binatang, bisa menyihir jin-jin dan setan-setan. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Maka Allah SWT bantah mereka, wa maka para Sulaiman. Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak berbuat kekafiran, yaitu tidak berbuat perbuatan sihir. Namun semuanya datang dari Allah SWT sebagai mukjizat, tanda-tanda kenabian Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi justru para setan itulah yang mereka kafir. Mereka telah mengajarkan manusia sihir. Maka berbuat sihir, sihir menyihir. Belajar sihir, maka ini termasuk dari langkah-langkah orang kafir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang telah turun kepada dua malaikat yang bernama Harut dan Marut yang berada di negeri Babel atau Babilonia. Dan Allah SWT menguji dengan diturunkan dua malaikat yang namanya Harut dan Marut kepada penduduk Babilonia, yaitu bahwasanya tidaklah malaikat Harut dan Marut mengajarkan sihir kecuali keduanya telah memperingatkan dari jeleknya akibat sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya, yaitu malaikat Harut dan Marut, mengajari seseorang, yaitu mengajari sihir, kecuali keduanya telah memperingatkan, kami ini hanyalah sebagai fitnah, ujian bagi kalian. Fala takfur, janganlah kalian berbuat kekufuran, yaitu janganlah kalian berbuat sihir. Minta kepada kami untuk diajari sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Namun mereka, penduduk Babilonia, tetap mengetahui bahwasanya kedua malaikat ini mampu apa? Bisa mampu untuk memberikan ilmu sihir, dan mereka tidak menggubris apa yang diperingatkan oleh kedua malaikat tersebut dari konsekuensi sebab yang nanti akan ditanggung di dunia dan di akhiratnya tatkala mereka belajar sihir. Sehingga mereka, penduduk Babilonia, lebih memilih memaksa mereka keduanya untuk mengajari sihir. Ini adalah fitnah, fitnah. Sehingga mereka dengan belajar sihir, sehingga mereka bisa mempraktikkan sihir tersebut, mayyafariku nabi bainal mar'i wa zawji, mereka bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. dengan sihir. Sehingga memang pekerjaan sihir ini pekerjaan yang sangat rahasia. Tidak ada orang tahu. Tahu-tahu suami dan istri bertengkar kemudian cerai. Karena apa? Ya karena ulah dari para setan yang mereka utus untuk memang bertujuan untuk memisahkan antara suami dan istri. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah, dan tidaklah mereka bisa memadzharati pada seseorang dengan ilmu sihirnya kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seseorang itu mendapatkan kesehatan, mendapatkan sakit, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kecelakaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jin-jin atau setan-setan yang bisa disuruh oleh manusia untuk berbuat ini dan itu, berarti telah diizinkan oleh Allah SWT. Orang bisa kena sihir seseorang, maka ini dengan izin Allah SWT. Kalau tidak, maka tidak. Yaitu seseorang yang berlindung kepada Allah SWT dengan berzikir, dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amal-amal sholih, maka tidak akan bisa terkena sihir dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka pada hakikatnya mempelajari sihir itu apa-apa yang akan membahayakan kepada mereka, merugikan mereka, dan tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Maka ini hakikat ilmu sihir itu apa? Tidak akan bermanfaat. Sedangkan bahayanya sudah jelas. Bahaya terhadap akidah. Tidaklah sihir itu bisa dicapai kecuali harus dengan apa? Dengan tunduk kepada perintah para setan. Kamu harus melakukan ini kalau ingin begini. Yaitu disuruh untuk berbuat kekafiran, disuruh untuk berbuat kesyirikan dan kemaksiatan sebelum setan mau membantunya. Sehingga tidak ada manfaatnya sama sekali orang yang belajar dan mengerjakan sihir. Seorang yang ingin mencari rezeki dengan sihir tidak akan bisa merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tidak akan bisa merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakad alimu man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan kalaulah mereka mengetahui apa yang mereka lakukan dari belajar sihir, mengamalkan sihir, sungguh mereka adalah orang-orang yang telah menukar kebahagiaan akhirat dengan dunianya. Sehingga nanti orang-orang yang berkelimang dengan sihir, tidak taubat sampai matinya, maka dia masuk ke dalam akhirat tidak akan mempunyai bagian sedikitpun kebahagiaan. Murka Allah, siksa Allah menanti mereka. Wala bisa masyara bihi anfusahum lau kanu ya'lamun. Sungguh sangat jelek apa yang telah mereka lakukan dari apa? Dari mengganti jiwa-jiwa mereka ke bagian mereka di akhiratnya dengan sedikit dari kebahagiaan dunianya. Kalau mereka orang-orang yang tahu. Qala syarah rahimahullah ta'ala asyahu ijmari, keterangan secara global di dalam ayat yang mulia tersebut. Yuhbirun Allah subhanahu wa ta'ala fi hadil ayat anna yahuda adalu an kitabillah wa akhadu bisihri. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita di dalam ayat ini bahwasanya orang-orang Yahudi mereka berpaling dari kitabullah, meninggalkan kitabullah, lalu mereka mengambil ilmu sihir. Alladzi tatakawwalathu asyayatin ala ahdi Sulaiman, ala ahdi mulki Sulaiman. Yang ilmu tersebut adalah merupakan bualan-bualan para setan, tipuan-tipuan. Di zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa nasabuhu ila Sulaiman alaihissalam. Sehingga orang-orang Yahudi menisbahkan ilmu sihir itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sungguhnya adalah tuduhan yang sangat kotor, yang sangat jelek dari orang-orang Yahudi. Pada Nabi Sulaiman tidak sedikit pun atau tidak sedikit pun tidak pernah berbuat sihir. Suma bayyana Allah Subhanahu wa taala anna Sulaiman lam yakun sahiran kama zamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam dia bukan sekali-kali seorang tukang sihir sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang Yahudi. Walakinna syayatinahum musahharatu. Akan tetapi setan-setan mereka adalah mereka setan-setan telah yang menjadi tukang-tukang sihir. Wa humul ladzina kafaru bi ta'limihim linnasi sihra. Para setan tersebut melakukan kekafiran yaitu dengan mengamalkan mengajari manusia ilmu sihir. Summa bayyanallahu subhanahu wa ta'ala syai'an min maqasidil ladina yata'allamuna sihra wa wa tafriquhum bainal mar'i wa zawjih. Kemudian Allah SWT menerangkan dari perkara-perkara yang mereka maksudkan, bertujuan mereka belajar ilmu sihir, yaitu bertujuan dalam rangka untuk bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Walakin Allah akhbaro annahu la yatimu ta'sirul sihri illa bi'idni. Akan tetapi Allah SWT merangkan bahwasanya sihir itu tidak akan bisa berpengaruh kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya ini adalah Allah SWT yang memegang dengan kekuasaan makhluknya. Jin dan setan tidak akan bisa berbuat ini dan itu kecuali dengan seizin Allah SWT. Fa'anna min i'tadi bisihri an dinillah fa'innahu laisa lahu fi yaumil qiyamati nasibun. Dan sesungguhnya dari konsekuensi ilmu sihir tersebut akan menjauhkan dari agama Allah, akan melepaskan agama, akan melepaskan Islam, sehingga dia nanti di hari kiamat tidak akan mempunyai bagian kebahagiaan sedikit pun. Wala bisa masyara bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh apa yang telah mereka perbuat ini, sejelek-jelek apa yang mereka rugikan untuk dirinya sendiri, kalau mereka benar-benar mengetahui apa akibat yang akan menimpa dirinya tatkala mereka berbuat sihir. Kalau syarat rahimahullah ta'ala al-fa'id fa'idah-fa'idah yang bisa diambil dalam ayat tersebut, al-ula yang pertama an-nasira min amali syayatin. Bahwasanya sihir ini termasuk dari amalan-amalan syaitan. Karena tidaklah sihir itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan kecuali dengan bantuan para syaitan. Sehingga tidak usah heran kalau ada orang yang bisa terbang, bisa masuk ke dalam api tidak terbakar, berjalan di atas air, bisa mematahkan benda-benda yang keras, bisa menembus tembok, menembus besi dan sebagainya, karena bantuan para setan. Sehingga tanpa sihir manusia biasa tidak akan bisa. Karena manusia ini adalah zat yang kasar ya. Sedangkan jin adalah zat yang lembut. Dan siapa saja yang mendekatkan diri kepada para setan dalam rangka untuk mencapai tujuannya bisa mendapatkan sihir, ilmu sihir, maka dia berarti akan apa? Akan menjadi budaknya setan. Karena mereka mau diperintah oleh para setan untuk begini dan begitu, dengan iming-iming bisa melakukan sihir. Sehingga setan ini tidaklah mau membantu, tidaklah akan membahagiakan orang, tidak. Setan tetap sebagai musuh manusia, tetap akan apa? Menyengsarakan manusia. Kalau jadi tukang sihir yang terkenal, ini mungkin hanya sebagai apa? Sifatnya sebagai apa? Bisa ditambah digiatkan saja. Sedangkan batinnya dikungkung oleh para setan, takut dengan para setan, melakukan perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh para setan. Semuanya dalam rangka untuk menyengsarakan manusia di dunia dan terlebih-lebih di akhiratnya. Asalnya Tabariyah Sulaiman minasihri, berlepas dirinya Nabi Sulaiman dari perkara sihir. Karena Nabi Sulaiman adalah nabi yang diberikan mujizat oleh Allah SWT. Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, Rabbi habli mulkan la yambagi ahadin min ba'di, ya Allah berikanlah aku kerajaan yang tidak sepantasnya diberikan setelahku. Sehingga kerajaan Nabi Sulaiman tidak ada yang bisa menandingi sampai sekarang dan nanti sampai hari kiamat kemegahannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.